Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azakumullahu jami'a. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah sanastamir darsana lil kitab al-adab al-mufrad lil Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa qad marrat bina al-adah dzikril hadis barakallahu fikum al-mutaqaddim qabla an nabda barakallahu fikum al hadis ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala babu man ahabba kitman as-sirri wa ayyu jalisa kulla qaumin faya'rifu akhlaqahum. Bab, seseorang yang menyukai rahasia itu tersembunyi dan juga menyukai untuk bermajelis dengan setiap kaum agar dia mengetahui akhlak-akhlak mereka. Barakallahu fikum. Naam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum beralih pada adab atau etika berikutnya, ya, setelah sebelumnya beliau menyampaikan kepada kita beberapa jumlah hadis terkait dengan mencari tempat tinggal, ya. Nah, tempat yang layak untuk kita mukim padanya, tempat yang layak untuk kita tinggal di situ. Nah, di antaranya adalah tidak memilih tempat-tempat yang jauh dari barakallahu fikum na'am peradaban, ya, jauh dari barakallahu fikum manusia. Nah, barakallahu fikum. Tempat-tempat terpencil pada kondisi-kondisi yang masih normal, barakallahu fikum, bukan kondisi-kondisi yang penuh dengan fitnah. Nah, maka di situ dianjurkan tetap barakallahu fikum berbaur dengan manusia dan bermasyarakat. Berikutnya barakallahu fikum beliau akan menyampaikan kepada kita terkait dengan adab atau etika tatkala kita bermajlis, tatkala kita sedang berkumpul dan barakallahu fikum berbincang-bincang mendiskusikan suatu perkara atau beberapa urusan. Nah, di antara adabnya adalah kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Artinya, tidak semua apa yang kita peroleh dari jalsah, dari rapat, dari ijtima', atau dari obrolan-obrolan kita dengan teman-teman kita, harus kita, barakallahu fikum, sampaikan kepada orang yang di luar dari majelis tadi. Nah, barakallahu fikum. Terutama apabila materi yang kita perbincangkan, yang kita bahas adalah materi-materi yang sensitif. Ya. Materi-materi yang bisa memicu munculnya permusuhan, perseteruan. Naam. Barakallahu fikum. Maka di situ barakallahu fikum, orang yang bijak, orang yang arif, dia akan merahasiakan, ya. Nah, dalam majelis tersebut. Jadi tidak semua yang kita dengar dalam satu majelis kita barakallahu fikum, naam, umbar, kita bongkar, naam, kepada semua manusia. Terutama yang materi-materinya sensitif, materi-materinya bisa menimbulkan barakallahu fikum kegaduhan, ya, keributan. Nah, apalagi kalau sudah di awal orang yang memimpin perkumpulan atau pertemuan atau jalsa atau ijtima' tadi langsung memberikan barakallahu fikum, na'am, arahan, ya. Nah, al-majlis bil amanah. Majlis ini memikul amanah. Maksudnya tidak untuk dibongkar di luar. Ya, off the record. Nah, hentikan perekaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya majlis itu tidak boleh bocor. Artinya majlis itu tidak boleh sampai keluar. Barakallahu fikum. Nah, berita tentangnya. Bukan berarti kita menyembunyikan ilmu. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum itu adalah sebuah bentuk, ya, hikmah dan kebijaksanaan. Barakallahu fikum. Nah, karena kalau semua pembahasan itu barakallahu fikum diekspos, dibuang keluar, akan menimbulkan kegaduhan dan keramaian. Nah, sehingga butuh orang-orang yang ukola, orang-orang yang alim, orang-orang yang hadin, barakallahu fikum, na'am, yang membahas, menggodok, mengkaji perkara tadi, sehingga hasilnya adalah yang terbaik, barakallahu fikum, na'am. Itu adab dan etika dalam majelis, barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن محمد عبد الله بن محمد di sini adalah barakallahu fikum Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Ju'fi. Nah, Abu Ja'far Al-Bukhari. Al-Ma'ruf Bil-Musnadi. Al-Ma'ruf Bil-Musnadi. Ya. Lebih dikenal dengan Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Nah. Barakallahu fikum. Abdullah bin Muhammad Al-Musnad Al-Ju'fi. Al-Musnadi Al-Ju'fi. Summiya bidzalika. Beliau dinamakan dengan Al-Musnadi li'annahu yatlubu al-musnadati. Tayyib fiqatan hafizan jami'a al-musnad. Karena beliau mencari hadis-hadis yang musnad, yang sampai kepada Nabi dari rawi-rawi yang thiqah, dan beliau menghafalkan semua sanadnya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi beliau punya komitmen untuk mengumpulkan hadis-hadis yang musnad, yang nyambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rawi-rawi yang fiqah, barakallahu fikum, dan beliau hafal semua sanadnya. Naam. Tayyib. Ya, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Barakallahu fikum. Naam. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Telah berkata kepada kami Abdul Razzaq. Abdul Razzaq Ibnu Hammam Ibni Nafi' Al-Himyari Maulahum Abu Bakar As-San'ani. Abu Bakar As-San'ani Thiqatun hafizun Tayyib musannif musannifun syahirun Tayyib beliau rawi yang barakallahu fikum thiqah dan seorang hafiz, juga penyusun kitab musannaf, ya musannaf Abdul Razzaq. Naam. Yaitu mengumpulkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat. Barakallahu fikum. Naam. Umira fi akhiri umrihi. Umira fi akhiri umrihi. Dan beliau memiliki umur yang cukup panjang. Fataghayyara. Sehingga terjadinya perubahan pada hafalan yang beliau hafal. Nah, riwayat-riwayat beliau di akhir. Barakallahu fikum. Mengalami ya. Naam. Perubahan. Nah, sehingga dilemahkan. Wakana yatasyayya. Wakana yatasyayya. Dan beliau. Barakallahu fikum. Memiliki. Tayyib. Debu-debu pemikiran Syiah. Nah, karena beliau memang tinggal di Sana'a. Yang saat itu negeri Yaman, barakallahu fikum, mayoritas ya, agama dan keyakinan penduduknya adalah barakallahu fikum Syiah. Nah, sehingga mau tidak mau lingkungan itu mempengaruhi beliau, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala akhbarana Ma'marun. Telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar. Barakallahu fikum. Ma'mar ibn Rashid. Al-Azdi. Al-Hamdani. Al-Haddani. Maulahum. Abu Urwah Al-Basri. Abu Urwah Al-Basri. Maula Abdussalam Ibni Abdul Quddus. Tayyib nazala al-Yaman. Beliau barakallahu fikum singgah di Yaman dan tinggal cukup lama di situ. Tayyib. Wa huwa basriyun asla. Dan beliau sendiri adalah penduduk asli ya. Basrah barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi beliau ini aslinya orang Basrah. Cuman lama tinggal di Yaman, bukan Kepulauan Riau. Nah, ya. Lama tinggal di Yaman barakallahu fikum. Nah. Akhirnya dinisbahkanlah Al-Yamani al barakallahu fikum kepada beliau. Nah, artinya orang Basrah. Nah. Kenapa beliau lama tinggal di Yaman selain menuntut ilmunya di sana, lebih banyak menimba ilmu dari sang guru Abdul Razak As-San'ani. Juga karena barakallahu fikum orang-orang Yaman begitu senang dengan akhlak, adab, etika dan budi pekerti beliau, akhirnya nah dia lah diikat sama orang ya Yaman. Nah, dengan apa diikat? Dengan hubungan pernikahan. Ya, nah, qayyidu, ya. Ikatlah dia. Maksudnya nikahkan dia dengan gadis ya, gadis Yaman. Paham ya? Nah, baik. Sehingga orang yang barakallahu fikum punya adab, punya etika, ya. Nah, insyaallah jodohnya gampang. Ya. Nah. Jodohnya mudah barakallahu fikum. Kalau dia barakallahu fikum mencari, nah mungkin enggak sampai mencari. Banyak yang menawarkan malah. Ya, nah. Si fulan seorang santri yang barakallahu fikum tayyib zuhulukin, ya punya akhlak, punya adab, etika barakallahu fikum. Nah, banyak yang menawarkan. Nah, ya. Saya punya anak, saya punya saudari, saya punya kakak, saya punya bibi. Sampai-sampai ada yang menawarkan ibunya yang sudah menjanda. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sudah menjanda, ditawari. Nah, mau enggak antum jadi abinya anak? Waduh, ya. Berat ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu kalau orang yang zuhulukin barakallahu fikum. Nah, baik. Insyaallah mudah ya. Sehingga benar kata abinya barakallahu fikum Sufyan Ats-Tsauri pesan kepada beliau apa? Enggak panjang-panjang pesannya. Le, kamu jadi orang yang baik. Nah, ya. Jadilah orang yang apik. Nah, baik, insyaallah aman. Ya, kamu mau di mana saja jadi orang yang baik, jadi orang yang benar. Nah, maka apa? Hidupmu akan baik. Itu saja. Naam, barakallahu fikum. Pesan ayahnya enggak panjang-panjang. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan itu diamalkan oleh beliau, beliau pegangi terus. Dimanapun beliau berada, selalu berusaha jadi orang yang baik. Barakallahu fikum. Naam. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif, qala Ma'mar akhbarani Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abd al-Qari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman. Barakallahu fikum. Bin Abad Al-Qari Maqbul. Al-Hafidh mengatakan dia Maqbul. Naam. Al-Qari tayyib nisbatun ila bani Qaratin. Tayyib, ya. Sehingga yang dimaksud dengan Al-Qari di sini adalah nisbah kepada satu suku Al-Qarah namanya. Sehingga bacanya bukan Abdul Qari, ya. Nah, Abad di situ barakallahu fikum diputus. Nah, jadi Al-Qari itu nisbah, bukan Abdurrahman bin Abdul Qari. Tapi Abdurrahman bin Abd bin Abdin Al-Qari. Al-Qari itu nisbah kepada nama sebuah barakallahu fikum suku Al-Qarah namanya, bukan Al-Qari yaitu ahli qiraah, bukan. Naam. An abihi, dari ayahnya Abdullah bin Abdurrahman bin Abdin Al-Qari barakallahu fikum. Tayyib. Rawa an Umar wa tafarrada bihi ibnuhu. Abdullah bin Abdurrahman Al-Qari ini meriwayatkan hadis dari Umar, dan yang meriwayatkan dari dia cuman putranya saja. Naam. Barakallahu fikum. Rawi yang seperti ini biasanya dihukumi oleh Al-Hafidh dengan makbul. Barakallahu fikum. Naam. Atau bisa dikatakan majhul. Iya. Dia hanya punya satu orang murid, satu orang guru, dan tidak ada ulama yang memberikan jarah atau ta'adil kepada dia. Nah, biasanya dikatakan sebagai rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini barakallahu fikum isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Karena putranya barakallahu fikum Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Qari Maqbul, begitu juga ayahnya. Naam. Sehingga isnaduhu dhaif. Di situ menuturkan kisah. Beliau menuturkan kisah, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Anna Umar ibn al-Khattabi warajulan minal ansari. Bahwa sahabat Umar ibn al-Khattab dan seorang dari kalangan ansar, kana jalisina, beliau berdua sedang bermajlis, sedang berbicara. Faja'a Abdurrahman ibnu Abdin al-Qari fajalasa ilaihima. Maka datanglah Abdurrahman bin Abad Al-Qari, kemudian beliau pun ikut bermajlis bersama beliau berdua. Nah, jadi ada tiga orang nih sedang ngobrol. Faqala Umaru, maka sahabat Umar berpesan, inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana. Kata sahabat Umar, kita tidak ingin ada orang yang mengangkat perbincangan kita ini keluar. Artinya sahabat Umar meminta obrolan kita di sini rahasia ya. Nah, sehingga itu diantara adab juga. Ya, ketika kita majelis atau majelis membahas satu perkara yang bersifat rahasia. Nah, agar tidak bocor, terlebih dahulu barakallahu fikum yang memimpin menyatakan, ya, mengingatkan, majlis ini bainana, nah, antara kita saja, atau mengatakan tayyib al majlis bil amanah ya ikhwan, ya, majlis ini memikul amanah, artinya rahasia, jangan sampai keluar, kalau memang menginginkan barakallahu fikum. Naam. Apa yang diperbincangkan dalam majlis tadi adalah rahasia. Ya. Jadi disampaikan terlebih dahulu. Naam. Barakallahu fikum. Karena kalau tidak disampaikan terlebih dahulu, barakallahu fikum, bisa jadi ada yang di dalam majlis tadi tidak bisa memilah dan memilih. Dikiranya apa? Ini bisa semuanya keluar. Bisa semuanya dia perbincangkan dengan teman-teman yang lain. Mungkin kadar pemahamannya yang kurang. Barakallahu fikum, na'am. Baik. Sehingga dia asal ngomong aja. Tadi ada hasil apa? Jalsanya. Nah, cerita semua. Nah, karena dia kurang akil mungkin. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya bocor. Nah, jadi gak bisa juga kita salahkan. Antum kenapa disebarkan ya akhi? Nah, ini kan begini dan begini, sensitif sekali ini masalah. Nah, ya kehormatan, ini masalah darah. Antum gak bilang. Nah, ya. Kita gak bisa juga menyalahkan dia, karena mungkin kadar pemahamannya yang kurang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau kita merasa apa yang kita bahas, yang kita barakallahu fikum, na'am, rundingkan adalah, ya, perkara yang rahasia, sensitif, di awal sudah dikasih tahu. Nah, ya, al-majlis bainana. Atau al-majlis bil-amanah. Nah, barakallahu fikum. Ini cukup antara kita saja, intern. Jangan sampai keluar. Paham ya kan ya? Nah, itu adabnya, etikanya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu kata sahabat Umar. Jadi, kita ingin perbincangan kita kali ini gak sampai keluar ya. Nah, apa isinya? Faqala lahu Abdurrahman, berkatalah Abdurrahman bin Abd Al-Qari tadi, lastu ujalisa atau lastu ujalisu ulaika ya amiral mu'minin. Maka Abdurrahman mengatakan, oh, saya tidaklah termasuk orang yang suka bermajlis dengan mereka-mereka. Nah, wahai Amirul Mukminin. Artinya apa? insyaallah aman. Ya, apa yang akan Anda bahas dalam majlis kita kali ini tidak akan sampai keluar. Nah, saya tidak suka bergaul bermajlis dengan mereka-mereka yang suka dengan gosip-gosip, ya, barakallahu fikum, na'am, atau isu-isu yang ada. Jangan khawatir, saya ini bukan tukang gosip, nah, bukan tukang penyebar isu. Aman. Qala Umar, maka berkatalah sahabat Umar, bala, ya, bagus kalau begitu. Fajalis hadha wa hadha. Setelah itu beliau memberikan saran. Ya, jangan bermajlis dengan haula. Ya, itu ashabul fitan, tukang penyebar fitnah, tukang gosip, tukang penyebar isu. Benar. Tapi bermajlislah dengan dia dan dia. Nah, fulan dan si fulan. Itu orangnya bagus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wala tarfa hadisana. Tapi ingat ya, perbincangan kita kali ini, jangan kamu angkat kemana-mana. Jangan kamu tayyib, bocorkan kemana-mana. Nah, ini materinya sensitif. Thumma qala lil ansari. Kemudian mulailah sahabat Umar bertanya kepada sahabat Ansar. Man taron nas yakuluna yakunu al khalifah ba'di. Nah, berkata Umar kepada sahabat Ansar tadi, menurut kamu, menurut pandanganmu, ya, dari kalangan manusia-manusia yang pantas menjadi khalifah setelah aku, siapa? Jadi menurut yang kamu dengar di luar, ya, di kalangan para sahabah yang lain atau para tabi'in atau rakyat, mereka memperbincangkan orang yang pantas menggantikan aku sebagai khalifah siapa? Nah, yang kamu dengar. Barakallahu fikum. Beliau ingin menjajaki, barakallahu fikum, ya, pandangan masyarakat dan rakyatnya. Nah, kira-kira siapakah yang pantas? Apakah nama-nama tersebut sesuai dengan yang ada pada pandangan beliau? Nah, jadi beliau minta pendapatnya. Menurut ente gimana? Nah, ya. Baik. Itu orang yang arif, orang yang bijak, para kofik. Nah, jadi ketika dia ingin menunjuk atau memilih, barakallahu fikum, seorang pemimpin, ya, kaum atau ketua dalam sebuah perkumpulan, bukan hanya dinilai dari pertimbangan dia pribadi, tapi juga melihat pertimbangan orang-orang yang akan diayominya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga cocok, ya, dia dalam mengemban amanah tadi. Ketika antara dia dengan yang dia ayomi, dengan rakyatnya, dengan orang-orang yang dia atur, nah, sehati, maka insya Allah barakallahu fikum kepemimpinannya akan bagus. Nah, tapi kalau menurut dia secara personal, sosok ini barakallahu fikum punya kemampuan, tapi secara barakallahu fikum, na'am, hubungan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kurang baik, ya, barakallahu fikum, na'am, itu juga bisa menjadi pertimbangan, ya, antara maslahah dan mafsadah. Kira-kira tetap dia yang dipilih sebagai pemimpin, sebagai ketua, atau cari yang lain. Nah, ketika ada yang memenuhi kriteria yang lebih baik, barakallahu fikum. Intinya sahabat Umar ingin menjejaki, barakallahu fikum. Fa'addadal ansari rijalan minal muhajirina walam yusamma aliyan. Sahabat Ansari tadi menyebutkan, ya, menghitung beberapa nama-nama sahabat dari kalangan Muhajirin. Barakallahu fikum, khususnya dari kalangan Quraisy, ya, yang berhak untuk memegang tampuk khilafah. Tapi ternyata tidak ada disebutkan nama Ali bin Abi Thalib di situ. Nah, faqala Umar, maka Umar pun bertanya. Barakallahu fikum. Fama lahu min Abil Hasan? Umar bertanya, loh, terus kenapa mereka tidak ada yang memilih Abul Hasan, maksudnya Ali bin Abi Thalib? Barakallahu fikum. Tayyib. Padahal mungkin nama Ali di kepala Umar masuk yang layak untuk barakallahu fikum menjadi pengganti beliau. Nah. Fa wallahi, kata Umar, innahu la ahrahum wa in kana alaihim. Kata Umar, demi Allah, sesungguhnya dia, Ali, itu orang yang sangat pantas, layak untuk memimpin mereka. Walaupun Ali punya karakter apa? Alaihim. Keras. Ya. Nah. Beliau punya karakter yang, barakallahu fikum, tegas. Yang mungkin orang-orang yang tidak mengerti maksud dan tujuannya, sudah keburu tidak menyukai. Jadi sahabat Umar paham, mengerti. Ali ini punya kemampuan untuk memimpin, untuk mengatur, untuk mengayomi. Nah, walaupun mungkin dia tidak disukai oleh beberapa orang. Nah, itu kata sahabat Umar. Ali itu sebenarnya pantas, dia layak. Nah, saya agak heran, kenapa kalian tidak menyebutkan namanya? Barakallahu fikum. Ayyuqimahum ala tariqin minal haqqi. Dia sangat mampu, dia sangat layak untuk meluruskan mereka di atas jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, dengan sanad yang jayyid, an Aliyin, dari Ali bin Abi Thalib sendiri, qala, qila ya Rasulullah, man nu'ammir ba'daka. Qila ya Rasulullah, man nu'ammir ba'daka. Rasul, kata Ali, ini ada yang tanya nih. Kira-kira siapa yang akan kami pilih menjadi pemimpin setelah panjenengan? Ada yang tanya gitu Rasul. Nah, yang engkau pilih siapa kira-kira? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tayyib, in tu'ammiru Aba Bakrin, in tu'ammiru Aba Bakrin, tajiduhu aminan, zahidan, fid dunya, raghiban fil akhirah. Kata Nabi, kalau nanti mereka memilih Abu Bakar sebagai pemimpin, pasti mereka akan mendapati Abu Bakar sebagai orang yang amanah dalam menjalankan mandat kepemimpinan. Dia adalah orang yang zuhud dari dunia dan begitu barakallahu fikum cinta dengan akhirat. Ya, Abu Bakar dulu disebutkan oleh Nabi. Summa, in tu'ammiru Umara, Kalau mereka memilih Umar, tajiduhu qawiyan. Tajiduhu qawiyan. La yakhafu fillahi laumata laim. Tajiduhu qawiyan la yakhafu fillahi laumata laim. Kalian akan mendapati beliau orang yang kokoh, teguh. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa in tu'ammiru aliyan, wa in tu'ammiru aliyan, dan kalau mereka memilih Ali sebagai pemimpin, langsung disebutkan namanya di hadapan orangnya. Wala arakum fa'ilina, wala arakum fa'ilina, walaupun kata Nabi saya tidak mandang kalian akan melakukannya. Ya, kalian akan memilihnya. Tajiduhu hadian, muhdian. Ya'khudhu bikum at-tariqal mustaqima. Barakallahu fikum. Na'am. Maka kalian akan menemukan dia sebagai orang yang pemberi petunjuk. Beliau punya sifat mengayomi. Ya. Mahdian, barakallahu fikum, na'am. Dan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengambil jalan yang lurus untuk kalian. Nah, jadi, terkadang sosok pemimpin itu, barakallahu fikum, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, secara personal, secara individu, dia punya talent, dia punya kemampuan, dia punya barakallahu fikum kelayakan. Nah, tapi terkadang barakallahu fikum, ya, orang-orang tidak menyukainya. Nah, barakallahu fikum, karena ada beberapa mungkin karakter-karakter yang bersifat personal tadi yang memang tidak disukai oleh manusia. Tapi secara global orang ini kalau ditunjuk menjadi pemimpin sangat mampu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hadis juga disebutkan dalam Al-Isabah. Barakallahu fikum. Nah. Dalam Imam Ahmad, riwayat Musnad Imam Ahmad jilid 1 halaman 108. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi hadisnya barakallahu fikum walaupun lemah ya sanadnya, nah, tapi beberapa riwayat tadi paling tidak menguatkan ya barakallahu fikum tentang kondisi yang ada pada masa itu ya. Nah. Tentang ada orang-orang yang memang barakallahu fikum tidak menyukai, nah, tidak cocok dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik. Dan itu dipahami oleh Nabi dan juga oleh sahabat Umar barakallahu fikum. Nah. Walaupun secara individu, secara personal barakallahu fikum beliau sangat layak. Beliau sangat mampu, beliau memiliki barakallahu fikum, na'am, kemampuan untuk memimpin. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis, min adabil majlis, min adabil majlis alla yufsya Al-Asrar ba'dal qiyami minhu. Li'anna al-majalisa bil-amanati. Baik. Di antara adab etika dalam bermajelis adalah Allah yufsyal asrar, yaitu dia tidak menyebarkan rahasia-rahasia di dalam majelis tadi ba'dal qiyami minhu, setelah dia bangkit dari majelis tadi. Nah, barakallahu fikum. Li'annal majalisa bil amanah, karena majelis itu juga memikul amanah. Orang yang hadir dalam majelis tadi memikul amanah menjaga kerahasiaan majlis tadi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa fil hadis bayan manqabati Aliyyin radhiyallahu anhu. Wa fil hadis bayanu manqabati Aliyyin radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang keutamaan sahabat Ali, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar tadi, ya. Nah, innahu la ahrahum wa inkana alaihim. Nah, beliau yang paling layak. Wa annal faruqa radhiyallahu anhu kana ya'rifu lahu qadrahu. Kana ya'rifu lahu qadrahu. Dan bahwasanya sahabat Al-Faruq, yaitu Umar, beliau mengetahui kedudukan dan kelayakan sahabat Ali barakallahu fik untuk menjadi pemimpin. Nah, hanya saja beliau juga apa? Mengetahui ada orang-orang yang enggak cocok sama Ali. Beliau paham. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, barakallahu fikum, fihi fadilatu musyawaratin. Di dalamnya ada keutamaan bermusyawarah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, al istisyaratu ainul hidayati. Al istisyaratu ainul hidayati. Wa qad khatara man istughniya bi ra'yihi. Kata sahabat Ali, al-istisyaratu ainul hidayah. Ya. Musyawarah itu adalah mata dari petunjuk. Jawaban dari permasalahan. Nah, dengan musyawarah kita akan punya mata, bisa melihat. Karena kalau kita melihat satu permasalahan hanya satu orang, maka dia akan melihat hanya dari satu sisi. Ya. Tapi kalau orang-orang yang akil, yang layak untuk diajak musyawarah, berpikir dalam masalah tadi, maka dia akan melihat permasalahan tadi dari banyak sisi. Nah, misal ini masalah. Kalau antum sendiri yang mencari solusi dari masalah tadi, antum hanya melihat dari sini. Ya. Tapi kalau ada dua atau tiga orang yang layak, yang akil, yang arif, ya, yang alim, antum aja bermusyawarah. Nah, mereka akan membantu antum melihat dari sisi yang lain. Sehingga apa? Permasalahan tadi tampak secara komplit. Oh, ini untuk masalahnya. Begini solusinya. Nah, paham ya? Jadi dikatakan musyawarah itu adalah mata dari petunjuk hidayah untuk suatu masalah. Terkadang kata sahabat Ali, khataro manistuhniya biro'yihi. Ada orang-orang yang kita tidak anggap, ya, naam. Artinya secara kemampuan, barakallahu fikum, biasanya di bawah rata-rata. Orang ini, barakallahu fikum, naam. Tayyib, tidak seperti biasanya. Terkadang justru solusi itu datang dari orang yang seperti itu. Yang kita anggap pendapatnya itu telah tercukupkan oleh yang lain. Nah, barakallahu fikum. Dengan musyawarah tadi. Ya, jadi, orang-orang yang kita anggap lebih senior, lebih tua, lebih berilmu, ya, buntu. Atau hanya dalam satu sisi saja. Nah, belum memberikan sebuah jawaban yang memuaskan. Terkadang solusinya datang dari orang yang barakallahu fikum tidak kita duga. Nah, ya. Dia mungkin masih junior barakallahu fikum na'am. Dari sisi keilmuannya juga barakallahu fikum na'am. Belum, ya. Begitu dalam. Nah, tapi ternyata Allah memberikan taufik dan hidayah, solusi itu lewat apa? Lewat pikirannya dia. Nah. Contoh seperti kasus barakallahu fikum pada saat perang Khandaq, yang memberikan ide, Khandaq itu kan Salman Al-Farisi. Iya. Dan dia saat itu masih terbilang sebagai sahabat yang baru masuk Islam. Tapi dia memberikan satu ide yang sangat cemerlang. Barakallahu fikum. Nah, yaitu Khandaq atau parit yang dibuat untuk melindungi barakallahu fikum, naam, kota Madinah dari serangan pasukan sekutu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga musyawarah, barakallahu fikum, itu memiliki keutamaan. Dan karenanya pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah. Ya, wasyawirhum fil amri. Dan ajaklah mereka bermusyawarah. Barakallahu fikum, naam. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Barakallahu fikum. Naam. Apa hukum menyebarkan, menceritakan aib teman kita? Naam. Kalau tanpa ada maslahah, barakallahu fikum, tanpa ada pembolehan secara syar'i, haram hukumnya, termasuk dosa besar. Ya. Naam. Itu namanya ghibah. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali untuk sebuah kemaslahatan. Nah, dan itu disebutkan oleh mereka para ulama. Barakallahu fikum. Beberapa pengecualian. Nah. Barakallahu fikum. Bisakah seseorang ditahdir karena akhlaknya? Bisa. Karena tahdir itu termasuk barakallahu fikum, metode untuk mengobati, ya. Nah, ketika orang ini akhlaknya punya efek, punya pengaruh yang juga merusak saudara-saudaranya yang lain. Ya. Kalau akhlak yang buruk tadi mungkin barakallahu fikum untuk dirinya sendiri, barakallahu fikum, nah, tayyib, ya, artinya di dalam saja, ya. Nah, barakallahu fikum, tidak dia ajak orang-orang yang lain berakhlak buruk seperti dia, atau barakallahu fikum, tayyib, mempengaruhi orang lain, nah, ya, maka itu barakallahu fikum dosanya sendiri, dan kita diberikan barakallahu fikum izin untuk menasihati dia secara pribadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, secara individu. Tapi ketika akhlak yang buruk tadi barakallahu fikum sudah punya ya pengaruh yang buruk pada yang lain, bahkan sudah ada yang teracuni oleh akhlaknya yang buruk tadi jadi ikut-ikutan buruk, ya maka barakallahu fikum. Nah, setelah kita menasehati demi nasehat, barakallahu fikum, tidak ada perubahan, malah semakin menjadi-jadi. Nah, maka bisa kita tahzir, kita peringatkan teman-teman yang lain, hati-hati dari si fulan. Nah, dia punya akhlak yang buruk, ya, dan dia punya kemampuan untuk mengajak orang lain berakhlak seperti dia. Nah, diingatkan. Sebagaimana Rasul pernah menasihati sahabat Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Ya, nah, apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Nah, barakallahu fikum. Diingatkan oleh Nabi dari barakallahu fikum tindakan Mu'ad yang tidak tepat. Barakallahu fikum. Nah. Apa hukum mendiamkan teman kita selama lebih dari 3 hari. Nah, kalau sebabnya barakallahu fikum adalah sebuah pertikaian atau barakallahu fikum na'am perselisihan ya. Nah, pribadi antara kita dan dia itu bahkan menjadi dosa ya. Barakallahu fikumnya akan terus mengalir. Nah, yang pertama kali memberikan salam, mengajak berbaikan, dia yang akan menyelesaikan atau selesai perhitungan dosanya. Nah, tapi yang masih terus dalam permusuhannya tidak mau berbaikan, ya dosanya akan terus mengalir pada dia. Barakallahu fikum. Nah, iya. Itu kalau sebabnya barakallahu fikum adalah permusuhan atau pertikaian. Nah, tapi kalau sebabnya karena memang selama 3 hari enggak ketemu, ya, nah barakallahu fikum, si fulan sibuk dengan barakallahu fikum urusannya, si alan sibuk dengan urusannya, tayyib, sehingga enggak ketemu barakallahu fikum, ya. Enggak ada apa-apa di situ. Nah, barakallahu fikum. Wala syai. Atau si fulan dia lagi fokus dengan ujian, si alan lagi fokus dengan hafalan, barakallahu fikum. Nah. Jadi selama 1 minggu bahkan 1 bulan mereka tidak berbincang-bincang. Nah, ya. Kita stop dulu ngobrolnya ya, akhi. Nah, karena kalau ketemu wah itu ngobrolnya lama, ya. Sehingga lupa waktu. Nah, sehingga jaga jarak barakallahu fikum. Nah, karena lagi fokus dengan dirosahnya masing-masing barakallahu fikum. Maka labas. Nah. Siapa nama ayah Imam Sufyan Ats-Tsauri? Nah, Sufyan bin Sa'id ibni Masruqin. Nah, ya. Jadi nama ayahnya lah Pak Sa'id bin Masruq. Nah, ya, barakallahu fikum. Ats-Tsauri. Apakah termasuk sebab dikabulkannya doa adalah mendoakan orang yang saudara, orang mendoakan orang saudara muslim. Nah, maksudnya mendoakan saudaranya yang muslim. Iya, dalam sebagian riwayat, ketika seseorang mendoakan saudaranya dengan hal-hal yang baik, maka malaikat akan mengaminkan dan mengatakan walaka. Ya, dan untukmu juga. Nah, sehingga barakallahu fikum, doakan yang baik-baik untuk saudara kita, maka secara tidak langsung itu menjadi sebab ya, na'am. Barakallahu fikum, doa yang kita inginkan juga terkabulkan karena diaminkan oleh malaikat. Nah. Sehingga kalau kita mendoakan kejelekan untuk saudara kita, dan dia tidak layak untuk mendapatkannya, bisa jadi doa itu balik ke kita. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati ya dalam barakallahu fikum tayyib berkata-kata apalagi yang mengandung unsur permintaan. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun terkadang kita bercanda barakallahu fikum na'am ya, berguyon, jadi hati-hati. Barakallahu fikum. Bisa jadi apa yang kita mintakan untuk saudara kita tadi benar-benar barakallahu fikum terkabulkan. Nah, dan itu bisa juga kembali kepada kita. Wallahu taala alam bisawab, kurang lebihnya itu yang bisa kami jawab. Naktafi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.